lah air mata. Ya Tuhan, Yang Maha Pengasih, bercerita tentang duka dan kehancuran. Setiap tetes mengandung hati dari cerita yang menekan. Telah lama dan ku mencoba, namun tak mampu jua. Tuhan tolong hapuskan air mataku, tiada satu dapat melakukannya. Dari derita ini, dari dalamnya dosa, hanya Engkau yang kuasa. Menghapuskan setiap tetes air mata, menghapuskan setiap tetes air mata. Terima kasih.